Seneng diperhatiin sama kamu. Aku seneng dicariin terus sama kamu. Selalu aku senyum tersipu-sipu malu. Tak sadar ku kira ini awal cerita kau dan aku. Ku kira kamu suka aku, ternyata kamu dekatiku. Hanya karena kamu suka sama sahabatku. Betapa bodohnya diriku, tertipu. Tertipu.